Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum. Wa yaghfir lakum zunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa qaral hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini masih memberikan kepada kita kesempatan dan kenikmatan sehat tentunya, sehingga kita bisa dengan nikmat ini bisa melanjutkan pembahasan dari nasihat untuk para wanita. Pada kesempatan yang lalu kita telah sampaikan, kita telah sebutkan beberapa mafasid, kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan daripada al-hajar di ghairil haq, menghajar, membaikot bukan di atas jalan kebenaran, artinya bukan di atas bimbingan yang dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena menghajar, membaikot dalam perkara yang sifatnya pribadi, konflik yang terjadi di antara seorang Muslim dengan Muslim yang lain yang sifatnya pribadi, itu hanya dibolehkan terbatas sampai 3 hari, ya. Lebih dari 3 hari berarti ini berarti bi khairi haq, ya. Sebuah bentuk perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sekian banyak ancaman, ya. Dengan sekian banyak ancaman, ancaman dosa, ancaman neraka, sampai ancaman Allah menutup untuk memberi ampun kepada 2 orang yang masih terjadi syakhna, permusuhan di antara 2 muslim, ya, sehingga Allah mengatakan, dikatakan kepada mereka, andhiru hadzaini hatta yastaliha, tunda dulu 2 orang ini, ya, ini ditunda untuk diberikan kepadanya ampunan, ya, sampai 2 orang ini barakallahu fikum berdamai. Ya, ini menunjukkan betapa bahayanya menghajar tanpa hak. Ini akan menjadi sebab terhalangnya ampunan yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak lain kecuali kami nasihatkan kepada diri kami pribadi dan kepada kaum muslimin semuanya, barakallahu fikum, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan nasihat-nasihat Rasulullah SAW ini, untuk segera bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Karena kemarin sudah disebutkan ada 6 poin, ya, 6 poin orang yang melakukan hajar tanpa hak memiliki 6 poin kerusakan, termasuk dosa besar, sebab tertutupnya ampunan, ya, di antara 2 orang yang saling menghajar, termasuk langkah syaitan, ya, termasuk juga memutuskan silaturahmi. Memutuskan silaturahmi juga termasuk kabair, termasuk sebab terjadi kerusakan di hati seorang yang terhamba-hamba Allah, dan juga itu merusak hak muslim. Karena kaum muslimin itu adalah aulia, saling mencintai, melindungi, saling mengasihi, ya. Maka dengan hajar ini hilanglah, ya, bagaimana tidak, seharusnya bertemu saling mengucapkan apa? Salam. Malah yang dikasih apa? Menolak. Ya, hilang kasih sayangnya. Maka sesungguhnya seorang muslim dengan muslim yang lain, kalau terjadi perkara-perkara yang pribadi tadi, bolehlah dia menghajar, cukup dia itu melakukan 3 hari. Lalu yang namanya muwalat, muwalat itu memberikan rasa cinta karena Allah dan benci karena Allah, itu suatu kewajiban secara syariah. Jadi mencintai seorang mukmin, seorang muslim, dan juga membenci karena Allah, ya, ketika dia melakukan satu hal yang melanggar aturan Allah, maka kita membencinya. Ini salah satu kewajiban dalam syariat. Bahkan mencintai dan membenci seorang karena Allah, ini termasuk mukammilatil iman, di antara penyempurna iman, ya. Baik. Sehingga mencintai dan membenci ini harus diketahui ada berapa macam manusia yang kita benci dan kita cintai. Ada 3 golongan orang yang kita benci dan kita benci. Kita cintai dan kita benci. Yang pertama, orang yang berhak secara mutlak kita mencintainya. Ya. Golongan yang kita mencintai secara mutlak. Siapa mereka? Para nabi, para rasul, ya. Mereka para nabi dan para rasul, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, merupakan sosok manusia yang kecintaan kita harus mutlak, tidak boleh ada rasa benci sedikit pun. Termasuk para malaikat. Ya. Kenapa? Karena hanya ada pada mereka itu yang namanya kebaikan. Para nabi, para rasul, para malaikat, ya, bahkan para sahabat pun kita tidak boleh apa? Tertanam adanya dendam benci kepada mereka. Sampai mencaci maki mereka saja haram. La tasubu ashabi. Jangan kalian mencaci maki siapa? Sahabat-sahabatku. Sebab apa? Gambaran keimanan mereka kalau mereka infak emas misla Uhudin, emas sebesar gunung Uhud. Kamu infak emas sebesar gunung Uhud. Ma balagha mudda. Kamu tidak akan bisa mengejar pahala satu mud yang mereka infakkan. Wala nasifah. Dan tidak pula separohnya. Kamu infak emas sebesar gunung Uhud kalau punya. Emas sebesar gunung Uhud terlalu besar, ya. Iya, Ustaz, ya. Sebesar kepala kambingnya aja sudah lumayan banyak, ya. Ini digambarkan bagaimana kebesaran iman mereka. Sehingga kita tidak boleh membenci mereka. Yang ada hanyalah mendoakan keriduan atas mereka sebagaimana Allah telah meridhoi para sahabat, ya. Yang kedua, orang yang berhak dicintai dari satu sisi, ya, dan di bara kita bersikap berlepas diri kepadanya, yakni kita mempunyai hak untuk memberikan rasa cinta dari satu sisi dan memberikan sikap barok berlepas diri rasa benci dari sisi yang lain. Siapa mereka? Al-Muslim Al-Fasik. Inilah orang Muslim yang melakukan apa? Kefasikan. Ya, rasa cintanya harus dilihat. Artinya apa? Kita mencintai sesuai dengan kadar kebaikannya. Dan kita membenci sesuai dengan kadar kejelekannya. Ya, karena ada orang Islam yang seperti ini, mencampurkan keimanan dan amal saleh dengan apa? Selainnya. Ya. Ada sisi ketaatannya dan ada sisi apa? Kejelekannya, kefasikannya tadi, ya. Berarti kecintaan kita di sini adalah dilihat kadar kecintaannya orang itu kepada Allah dan Rasul. Kita juga membenci, menjauhi dari sisi apa? Kemaksiatannya. Nah, ada orang kayak gini ya? Iya. Banyak, sebagian besar. Nah ini kita harus berhati-hati dari sisi kejelekannya. Tapi kita mencintai dia karena dia orang Muslim, mukmin. Iya. Tapi kita juga membenci atas kejelekan-kejelekan yang dia lakukan. Iya. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, orang yang berhak untuk kita barok, berlepas diri secara mutlak kepadanya. Jadi, golongan orang yang kita berhak atau mutlak lepas diri, membenci kepadanya, melepas diri dari perbuatannya, melepas diri dari mereka secara mutlak, itulah mereka orang-orang yang kafir. Kal Yahud wa Nasara wal musyrikin. Ya, seperti orang Yahud, Nasara, wal musyrikin. Ya. Maka kita tidak boleh mendahului mengucapkan salam atas mereka, ya, ketika berpapasan dengan mereka. Ya, seorang Muslim tidak boleh mendahului mengucapkan salam. Ya, ini sebagai larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalaulah dia menyambung berkunjung ke rumahnya, ya, itu karena sebab dia itu punya hak untuk disambung karena mungkin punya hubungan kerabat. Tapi dalam sisi agama, maka seorang harus membenci atas kejelekan-kejelekannya. Sebagaimana sabda Nabi, la tabda'u al-yahuda wala nasara bisalam. Janganlah kalian mendahului kepada orang Yahudi dengan mengucapkan salam. Ya. Wa idza laqitum ahadahum fit tariqin fattaruhu ila adyaqihi. Apabila kalian bertemu dengan salah seorang dari mereka di jalan, fattaruhu ila adyaqihi. Paksa untuk berjalan di bagian yang paling pinggir. Pinggir ya. Artinya itulah, karena mereka tidak taat kepada Allah. Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberikan rezeki kepada dia, kok dia tidak mau beribadah kepada Allah. Padahal Allah adalah satu-satunya yang kita cintai. Ya, itulah kecemburuan seorang Muslim. Jadi jangan sampai barakallahu fikum seorang Muslim merasa minder kepada orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Ya, sehingga kalau mereka mengucapkan salam, ya cukup dijawab waalaikum. Ya. Sebagaimana pernah kami ceritakan ya, ketika ada rombongan Yahudi lewat di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata mereka? Assalamu alaikum. Kebinasaan untuk kamu Muhammad. Itu makna sam. Maka kata Aisyah, fahim tuha. Aku benar-benar memahami apa yang dikatakan orang Yahudi tadi. Fakultu. Wa'alaikumussam wa'la'nah. Nah, untuk kalian juga, kematian dan laknat Allah. Nah, jadi, pembalasan lebih apa? Lebih keras nih. Lebih keras daripada perbuatan ya. Apakah sikap seperti ini dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya, mahlan ya Aisyah, lan ya Aisyah, jangan tergesa-gesa. Fa inna Allah yuhibbu rifqa fil amri kulli. Sungguhnya Allah itu sangat mencintai kelembutan. Sekalipun kepada musuh juga jangan begitu ucapkan laknat seperti itu. Ya kalau dia mengatakan assamu ya cukup wa alaikum. Jangan ditambah laknat. Ini sikap yang dinasehati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kelembutan itu akan baik pada segala urusan. Faqultu ya Rasulullah awalam tasma' maqalu? Kata Aisyah, ya, apa Anda tidak mendengar apa yang mereka katakan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad qultu wa alaikum. Aku mendengar dan sungguh aku telah menjawab ucapan mereka dengan apa? Wa alaikum. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi begitu. Dan seorang muslim harus mengetahui pembagiannya tadi. Ada orang yang mutlak kita cintai, ada orang yang ada sisi kita cintai dan ada sisi kita benci. Dan ada orang yang mutlak kita suara membencinya. Ya, sikap-sikapnya kita membencinya. Ya. Nah, menghajar, barakallahu fikum, ini merupakan suatu perkara yang harus dipahami oleh setiap muslim, ya. Maka di sana ada pengecualian. Penghajaran yang akan membawa kemaslahatan, ya. Kapan itu? Maka di sini ada pembahasan yang bagus yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa halaman 28 jilid 28 halaman 203. Dinukil di sini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-hajru asy-syar'i naw'an. Hajar menurut syariat Islam itu ada dua macam. Hajar meninggalkan, makna hajar itu meninggalkan secara syariat itu ada dua makna. Yang pertama di makna at-tarku lil munkarat. Makna yang pertama, arti yang pertama adalah meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Segala hal yang mungkar dia tinggalkan, meninggalkan kemungkaran itu dalam bahasa Arab namanya al-hajr. Al-Mudatsir At-Tirmidzi mengatakan warujzah fahjur. Warujzah fahjur. Maka perbuatan dosa tinggalkan. Jadi hajar itu kadang bermakna meninggalkan segala kemungkaran, ya. Atau orang yang melakukan kemungkaran, ya. Yang kedua kata beliau bermakna al-uqubah 'alaiha. Mengandung makna apa? Uqubah, sanksi. Hajar itu merupakan mengandung makna sanksi 'alaiha bagi orang yang melakukan apa? Kemungkaran. Ya. Kebid'ahan, kadang kefasikan, kadang kemaksiatan, ya. Sehingga Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, barakallahu fikum, itu menyebutkan sebuah bab. Apa babnya? Tahrimul hajran bainal muslimin faqa salafi ayyam. Haramnya menghajar di antara kaum muslimin lebih dari 3 hari. Illa li bid'atin. Nah, kecuali bagi kebid'ahan. Kata Imam Nawawi, illa libid'atin. Kecuali bagi apa? Kebid'ahan. Nafil mahjur. Au tadahurin bifisqin. Au nahwi dzalik. Atau orang yang terang-terangan menampakkan dengan apa? Kemaksiatan. Kemaksiatannya. Ya. Kalau dinasehati dengan lembut tidak bisa, oh mungkin dihajar. Semoga ditinggalkannya itu akan menjadi sebab dia bertobat. Nah, ini dua jenis yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Ini Imam Nawawi menyebutkan dalam Riyadhus Shalihin bab nomor 280. Ya. Adapun yang pertama tadi apa? Menghajar maknanya apa tadi? Meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Ini bisa dilihat dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 68. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhudhuna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudhu fi haditsin khairih wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am 68, wa idza ra'aita, dan apabila kamu melihat alladzina yakhudun fi ayatina, orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami, fa'rid anhum, maka tinggalkanlah mereka. Nah, di sini fa'rid anhum, tinggalkan mereka, hajar mereka, tinggalkan mereka, karena mereka sedang mengolok-olok ayat-ayat Allah. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairih, sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Wa imma yunsiyannaka syaitan, ya, dan jika setan menjadikan kamu lupa atas larangan ini, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalim, jangan kamu duduk bersama orang-orang yang zalim. Sesudah teringat, ya, kalau tadi lupa, ya, lupa ini. Nah, kalau sudah ingat, segera berpaling dari mereka. Nah, inilah yang namanya menghajar, di makna meninggalkan apa? Sebuah kemungkaran. Jadi sudah ngerti para mungkar, ya, jangan di situ terus. Malah asik-asik, ya. Iya, harus tinggalkan. Tinggalkan. Ya. Kemungkaran ini, Ustaz. Kemungkaran. Pakaiuh kepada manusia atau kepada Allah seharusnya. Kepada Allah tentunya. Iya, ma'lulah sama Allah. Ya. Allah yang punya neraka, Ustaz. Iya. Baik. Yang kedua, surat An-Nisa ayat 140. Iya. Allah juga menyatakan, waqad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairih innakum idzam misluhum. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 140 Allah juga mengingatkan, waqad nazzala 'alaikum fil kitab, dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Qur'an. Apa itu? An idza sami'tum ayatillah. Apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari, ya, yukfaru biha wa yustahza'u biha. Apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari, diolok-olok oleh orang-orang kafir, fala taq'udu ma'ahum. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, hatta yakhudhu fi haditsin khairih, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Innakum idzan misluhum, ya, karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Barakallahu fikum. Demikian nasihat Allah Azza wa Jalla. Maka yang dimaksud dalam dua ayat ini dinukilkan di dalam penjelasan di sini, ya, bahwasanya yang dimaukan di sini adalah jangan menyaksikan kemungkaran tanpa ada hajat. Seperti kaum yang minum khamr, ya, jangan ikut duduk megang apa? Khamr, ya. Malah dipersilakan, silakan diminum, Bapak-bapak. Nah, ini namanya, walaupun dia tidak minum, tapi sudah apa? Mempersilakan. Apabila suatu kaum diundang walimahan, pesta pernikahan ini, ya, lalu di mejanya disuguhkan apa? Khamr, sabu-sabu, yang lainnya, ya, maka tidak wajib untuk mendatanginya. Ya, berbeda kalau orang hadir dalam rangka apa? Untuk mengingkari kepada orang yang hadir di situ. Itu pun bukan karena sengaja, tapi terpaksa udah. Duduk di situ tiba-tiba apa? Suguhannya minuman khamr. Aduh. Saya tidak tahu ini kok kayak gini acaranya ya. Nah dia mengingkari. Maka itu baru dimungkinkan. Tapi kalau tersengaja sudah ngerti bentuk acara demikian, maka bagi orang yang diundang tidak wajib hadir. Kenapa? Di situ akan banyak kemungkaran. Dikatakan kata Syekhul Islam, hadirul mungkar kafa'ileh. Orang yang hadir dalam kemungkaran, diundang kemungkaran, seperti ikut apa? Melakukannya. Ya, orang yang hadir dalam kemungkaran seperti apa? Orang yang melakukannya. Melakukannya. Iya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, fala yajlis 'ala ma'idatin yashrabu 'alaiha al-khamru." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan duduk di atas meja yang dihidangkan di atasnya apa? Khamr. Ya. Khamr itu segala minuman yang membuat hilangnya akal, apapun namanya. Kuluma khamarul aqla. Sekarang yang menghilangkan, menutup apa? Akal. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini namanya menghajar, meninggalkan. Dari jenis orang yang melakukan kemungkaran. Syekhul Islam menyebutkan, ini termasuk hajar dari jenis orang yang melakukan kemungkaran. Sebagaimana sabda Nabi, wal muhajir man hajara manahallahu an, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As. Hadis mutafakun alaih, orang yang muhajir, orang yang hijrah, orang yang meninggalkan, adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu muhajir. Orang hijrah adalah orang yang meninggalkan dari apa yang dilarang. Sesuatu yang dilarang ditinggalkan. Iya. Sekalipun sudah menjadi kebiasaannya, tradisinya, kebiasaannya. Kalau tidak minum mungkin kepala tidak, apa, badan tidak fit. Gitu ya. Saya kalau tidak minum khamr sehari aja tidak bisa kerja, Ustaz. Gitu ya. Sekalipun itu sebagai kebiasaannya, ya, tidak ada istilahnya berobat dengan barang yang haram. Obat ya yang menyehatkan, yang halal. Iya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang diistilahkan oleh Syekh Utsaimin di sini adalah hajrul amil. Hajrul amil, meninggalkan orang yang melakukan kemaksiatan. Juga kadang hajar di sini maknanya adalah meninggalkan tempat yang di situ dilakukan darul Islam ila daril iman wa darul iman wa darul Islam. Dia seorang yang tinggal di negeri kafir dan tidak mungkin kan di sana menegakkan Islam, tidak mungkin menegakkan ilmu dan amal saleh, ya, sehingga memungkinkan dia malah meninggalkan Islamnya, maka hijrah wajib baginya. Nah, hijrah di sini maknanya adalah meninggalkan tempat, ya, diistilahkan oleh Syekh Utsaimin hajrul makan, meninggalkan tempat, ya. Lalu jenis yang kedua apa tadi? Bimakna al-uqubah. Hajr itu bimakna apa? Al-uqubah. Apa al-uqubah? Hukuman atas pelaku kemaksiatan misalnya. Hukuman, sanksi, pelajaran bagi orang yang menampakkan kemungkaran, kemungkaran sehingga dihajar supaya dia tobat. Supaya apa? Tobat. Seperti kisahnya Ka'ab bin Malik ya, dan dua temannya. Siapa itu? Murarah bin Rabi' dan Hilal ibni Umayyah. Dan hadis panjang ya, ketika Nabi SAW melakukan dalam ghazwat Tabuk, maka tiga orang sahabat ini tidak ikut berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada uzur, ya, dan mereka jujur melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, dia menyampaikan bahwasanya tidak ada uzur, ya, bukan karena sakit, bukan karena tidak punya bekal, jadi siapaan bekal, tapi berangkat. Nah, padahal Nabi melihat mereka adalah orang-orang yang mulia, keimanannya kuat kokoh, sehingga Nabi beri pelajaran agar mereka jangan mengulangi, ya, meremehkan perkara yang besar. Ya, akhirnya diperintahkan oleh Allah supaya jangan diberi apa? Salam. Tidak diberi apa? Salam. Kalau berangkat ke masjid, sahabat dan ngasih salam. Langsung sekian lama. 40 hari ya. 40 hari ya. 40 hari. Kalau ketemu salam, sahabat yang diberi salam, membuang apa? Membuang muka, San. Kak, di plengosi katanya. Plengosi. Sedih benar dia. Ya. Tiga sahabat ini benar-benar sedih. Karena dibaikot oleh teman-temannya. Sahabat-sahabat Nabi SAW. Orang-orang yang baik. Orang yang baik. Kalau dijauhi dari orang yang baik, rasanya sedih enggak? Sedih sekali, San. Sedih. Apalagi Rasulullah SAW. Apalagi Rasulullah, kekasihnya Allah. Iya. Jangankan orang ya. Kita lihat binatang saja. Kalau hilang dengannya gimana? Bingung dia. Sudah. Bingung. Sedih juga. Ditinggalkan temannya. Itu binatang. Ya, ada sekerombolan. Gagak ya. Tiba-tiba temannya meninggalkan semuanya. Tidak ada yang mendekati. Nah, dengan siapa dia akan berkumpul? Ya. Orang baik ya berkumpul dengan orang yang baik. Lalu berusaha bagaimana dekat dengan orang yang baik. Tiba-tiba orang yang baik ini menjauhi dia. Alangkah sedihnya. Kasih salam, tidak menjawab. Sampai akhirnya Nabi memerintahkan istrinya untuk menjauhi suami-suaminya. Bukan disuruh dicerai. Ya, berlangsung sampai pada hari ke-50. Dalam kisah apa ya? Itu turun ayat bahwa mereka diterima taubatnya. Ya. Diterima taubatnya disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 95 sampai 96. Ini menunjukkan kisah mereka dihajar dan semakin baik. Sehingga Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ayat ini berkenaan dengan tiga sahabat tadi. Mereka orang-orang yang jujur dan kita diperintahkan untuk bersama mereka orang-orang yang jujur. Ya. Yeah. Jadi dihajar malah tambah baik ya. Sampai pernah didatangkan oleh Raja Ghassan surat. Supaya suruh pindah ke negeri Ghassan ya. Tapi sama Ka'ab malah suratnya dibakar. Nah, ini fitnah ini. Mau merusak agama saya ini. Demikian kekokohan sahabat. Dihajar malah tambah baik. Makanya di sini ya. Diterangkan di sini kalau dihajar tambah baik, maka kalau terima taubatnya mereka tiga sahabat ini ya, karena meninggalkan syariat waktu itu ibadah jihad yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak mau berangkat. Sehingga ketika mereka dihajar dan menambahkan kebaikan pada mereka, maka Nabi menghajar mereka. Tapi lihat orang-orang munafik. Ya orang munafik. Mereka yang memang sudah punya kejelekan, Nabi tidak semuanya menghajarnya. Ya, tapi Nabi menghajar tiga sahabat ini karena nampak pada mereka kebaikan-kebaikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan pembahasan ini cukup penting bahwa menghajar itu kembali kepada orang itu, kekuatan dia, dilihat dari kelemahan dan kekuatan dia. Apakah nanti kalau dihajar tambah baik apa tambah? Tambah lari dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ini semuanya butuh pertimbangan dan bimbingan orang-orang yang berilmu ya. Sehingga kita barakallahu fikum harus memahami kaidah ini ya. Jadi intinya demikian, kalau hajar yang sifatnya pribadi, kesimpulannya boleh hanya 3 hari. Tapi kalau hajar yang sifatnya apa tadi, orang itu supaya bertobat dari kebid'ahannya, bertobat dari kemaksiatannya. Ini dilihat sesuai dengan keadaan. Sampai dia bertobat. Semoga Allah Ta'ala memahamkan apa yang kita kaji. Dari awal sampai akhir, kalau ada kesalahan dan kekurangannya, sekali lagi kami mohon maaf. Dan semoga Allah Ta'ala mengampuni segala kekurangan dan khilaf kita. Dan kami tutup pembahasan sifat-sifat yang jelek dalam nasihat ini adalah dari beberapa poin khisalu sayyi'ah, sifat-sifat yang jelek. Saya mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.